Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan tentang salatul kusuf, dan ini adalah bab terakhir dari kitabus salah, yang mana setelah ini kita akan masuk pada salat jenazah yang sudah pernah kita pelajari. Barakallahu fikum. Terakhir yang kita pelajari dari bab yang ke-14 dari sifat kitabus salah ini, yaitu tentang tata cara dari salatul kusuf. Tata cara dari salatul kusuf. Kemudian dikatakan di sini, wa yusannu an ya'idhal imamun nasa ba'da salatil kusuf wa yuhadziruhum minal ghaflah wal igtirari bid dunya. Dan disunahkan atas seorang imam untuk memberikan mau'idhah, memberikan nasihat di hadapan para jamaah, di hadapan kaum muslimin setelah salatul khusuf, yakni khutbah. Disunahkan bagi al-imam untuk berkhutbah setelah salatul khusuf. Wa yuhadziruhum minal ghaflah. Yang mana di dalam khutbah tersebut imam mengingatkan mereka kaum muslimin dari al-ghaflah, dari sikap al-ghaflah, lalai, wal iqtirari bid-dunya, dan sikap tertipu dengan perkara dunia ini. Nah, lalai, tertipu. Wa ya'muruhum bil iktsari minad du'a'i wal istighfar. Dan memerintahkan kepada mereka untuk memperbanyak doa dan istighfar. Memperbanyak doa dan istighfar. Barakallahu fikum. Diperintahkan untuk taubat. Dianjurkan kepada kaum muslimin untuk bertaubat, untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak ibadah. Terlebih kalau seandainya apabila gerhananya masih ada, masih terlihat setelah salat. 6. Barakallahu fikum. Dianjurkan untuk kita banyak doa dan istighfar kepada Allah. Karena seperti yang sudah kita sampaikan bahwa khusuf itu terjadi adalah takhwifan minallah li'ibadihi, dalam rangka untuk menimbulkan rasa takut pada diri manusia terhadap Allah Azza wa Jal, agar mereka lebih takut kepada Allah. Tentunya dengan rasa takut tersebut menjadikan mereka barakallahu fikum bertaubat, beristighfar, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Li fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini, khutbah tersebut, nah, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad khatiban nasa ba'da shalah. Yang mana beliau telah berkhutbah di hadapan kaum muslimin setelah salat al-khusuf. Waqala, dan beliau mengatakan, bersabda di dalam khutbah tersebut, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih. Sesungguhnya matahari dan bulan termasuk tanda kebesaran, dari tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Layan kasifani limauti ahadin wala lihayati, yang mana tidak terjadi gerhana padanya dikarenakan meninggalnya seseorang atau lahirnya seseorang. Nah, tidak terjadi gerhana pada matahari ataupun bulan karena lantaran meninggalnya seseorang atau karena lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik, dan apabila kalian melihat demikian, fad'ullaha, maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, wa kabbiru, dan bertakbirlah, wa shollu wa tasaddaqu, dan laksanakan salat dan laksanakanlah sedekah, bersedekahlah kalian. Nah, barakallahu fikum. Dianjurkan di dalam khutbah tersebut bagi seorang imam untuk menganjurkan di dalam khutbah tersebut kepada para jamaah, kepada hadirin, kepada kaum muslimin untuk memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Nah, dalam hal ini adalah barakallahu fikum sebagai reaksi yang baik, nam, yang harus dilakukan oleh kaum muslimin ketika melihat kejadian tersebut. Karena kejadian tersebut seperti yang kita katakan tadi, terjadinya adalah barakallahu fikum untuk memberikan takhwif, rasa takut kepada kaum muslimin, kepada hamba-hamba Allah, nam, untuk lebih takut kepada Allah Azza wa Jal. Fa'idha intahatis salatu qabla al-injila falatu adu, dan apabila salat selesai kita laksanakan padahal khusufnya masih ada, khusufnya belum selesai, falatu adu, maka tidak dianjurkan untuk mengulang kembali salat. Nah, tidak dianjurkan untuk mengulang kembali salat, diulang lagi. Nah, tidak. Walaupun khusufnya masih ada, baliyadzkurullah, akan tetapi hendaknya dia berzikir kepada Allah. Nah, ketika dia melihat khusuf masih ada, berzikir kepada Allah. Wa yaktsiru min du'aihi. Nah, dan memperbanyak doa pada saat-saat tersebut, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, fasallu wad'u hatta yakshifa ma bikum. Hatta yakshifa ma bikum. Maka salatlah. Naam. Dan berdoalah kalian kepada Allah sampai Allah Subhanahu wa taala menghilangkan khusuf tersebut dari kalian. Fadalla ala annahu in sallama minas salah qabla al-injila tashaghala bid-du'a. Sehingga hadis ini ikhwani fiddin memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa apabila dia selesai salat, melaksanakan salam setelah salat, barakallahu fikum, qabla al-injila, sementara khusufnya masih ada, maka hendaknya dia menyibukkan diri dengan banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak menyibukkan diri, barakallahu fikum, banyak menyibukkan diri dengan doa istighfar, minta ampun kepada Allah. Naam, berazam untuk bertaubat dan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Wa idza tammal injila'u wa huwa fi sholati atammaha khafifatan. Dan apabila khusufnya sudah berakhir, sudah selesai, sementara dia masih dalam keadaan salat, khusufnya sudah selesai sementara barakallahu fikum dia masih dalam keadaan salat, atammaha khafifatan, maka sholatnya dia sempurnakan. Naam, secara ringan, secara ringkas. Wala yaqta'uha, dan jangan dia memutus sholatnya, jangan dia membatalkan sholatnya. Barakallahu fikum. Kalau seandainya dia ada yang memberitakan ketika dia sedang sholat khusuf bahwa khusufnya sudah habis, gerhananya sudah selesai, maka imam melanjutkan sholat tersebut akan tetapi secara ringan, secara cepat dan ringkas, dan dia tidak boleh untuk memutus sholat tersebut, menghentikan sholat tersebut seketika walaupun khusufnya sudah berakhir. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dengan ini kita menyelesaikan kitabus sholah, dan bab berikutnya adalah bab tentang ahkamul janazah, ahkamul janaiz, tentang salatul janazah dan hukum-hukum janazah. Dan ini sudah kita pelajari di awal daras dan kajian kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar ini. Maka untuk selanjutnya, insyaallah kita akan memulai membaca Kitabus Siyam, mempelajari Kitabus Siyam. 6. Kenapa kita mendahulukan Kitabus Siyam? Karena ini adalah amalan yang rutin kita amalkan setiap tahunnya. Semua kaum muslimin mendapatkan kewajiban untuk menjalankan as-siyam. Barakallahu fikum, kecuali mereka-mereka yang tidak mampu secara fisik. Barakallahu fikum. Dan juga dikarenakan as-siyam termasuk dari rukun al-Islam, termasuk dari rukun al-Islam yang wajib untuk diamalkan. Faqad ajma'al muslimun fi wujubihi, dan kaum muslimin sepakat tentang kewajiban siam Ramadan, yaitu halaman 149. 6. Kita mulai. Rabi'an kitabus siam wa yashtamilu ala khamsati abwabin. Kitab yang keempat, 6. Kitab yang keempat yaitu kitabus siam. Wa yashtamilu ala khamsati abwab. Pada kitab usiyam ini mencakupi 5 bab. Padanya ada 5 bab. Ada 5 bab yang akan kita pelajari pada kitab usiyam ini. Al-babul awwal fi muqaddimatis siyam wa fihi masail. Bab yang pertama yaitu tentang muqaddimah ibadah siyam. Pembahasan-pembahasan awal tentang hukum-hukum as-siyam. Pembahasan-pembahasan awal biasanya terkait dengan definisi tentang hukum. Barakallahu fikum, kapan diwajibkan dan kepada siapa siyam ini diwajibkan. Dan juga terkait padanya syarat-syarat wajibnya ibadah as-siyam. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, ta'rifus siyam wa bayanu arkanihi, tentang definisi as-siyam, wa bayanu arkanihi, dan penjelasan dari rukun-rukun as-siyam, penjelasan tentang rukun-rukun as-siyam, puasa. Ta'rifuhu, definisinya, as-siyamu fil lughati al-imsaku 'anil syai. Definisinya secara bahasa, as-siyam atau as-shaum secara bahasa artinya adalah al-imsak, menahan diri dari sesuatu. Menahan diri. Nah, menahan. Menahan ini sifatnya umum. Menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari berbicara, menahan diri dari tidur dan seterusnya. Ini dinamakan dengan as-siyam. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam salah satu ayat di dalam surat Maryam, inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiyya. Nah, Maryam mengatakan inni nadhartu lirrahmani sawma, sesungguhnya saya bernazar untuk menahan diri. Sawma jangan diartikan di sini menahan saya bernazar untuk berpuasa. La. Nah, menahan diri dari bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menahan diri. Menahan diri dari apa lanjutannya? Falan ukallimal yauma insiya. Maka pada hari ini saya tidak akan berbicara dengan seorang pun. Nah, pada hari ini saya tidak akan berbicara dengan seorang pun. Jadi, imsaku Maryam anil kalam, Maryam menahan diri untuk berbicara. Samallah, nam Allah Subhanahu wa taala menamakan perbuatan Maryam sauma. Perbuatan Maryam ini menahan diri dari barakallahu fikum, menahan diri dari berbicara, dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sauma. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sauma, yaitu puasa dengan makna lughawi, dengan makna apa? Bahasa. Asyam dengan makna bahasa. Wa fi syar'i, Adapun definisinya secara syariat, al-imsaku 'anil akli wasyurbi wasairil mufattirat ma'an niyyati min tulu'il fajri shadiqi ila ghurubi syams. Menahan diri dari makan dan minum dan seluruh pembatal-pembatal puasa. Menahan diri dari makan dan minum dan seluruh pembatal-pembatal puasa. Jadi pembatal-pembatal puasa itu bukan hanya makan dan minum. Nah, bukan hanya makan dan minum. Kama huwa maklum, sebagaimana yang sudah diketahui bersama. Nah, seperti al-qai amdan, sengaja memuntahkan makanan. Ma'an niyyah, disertai dengan niat. Disertai dengan niat. Niat bahwa ini adalah dalam rangka untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Min tulu'il fajri shadiq ila ghurubish shams. Mulai dari terbitnya fajar. Naam. As-shadiq, fajar shadiq, sampai dengan terbenamnya matahari. Sampai dengan terbenamnya matahari. Ini durasi waktu dari ibadah shaum. Mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai dengan terbenamnya matahari, yaitu azan maghrib, sampai dengan azan maghrib. 6. Dari definisi asy-syar'i yang disebutkan di dalam Alkitab ini, barakallahu fikum, ada beberapa hal yang akan jadi pembahasan sebagaimana yang akan disebutkan di sini di bawah ini. Arkanuhu, rukun-rukun dari ibadah shaum. 6 rukun-rukun dari ibadah shaum. Min khilali ta'rifis siyami fil istilah yattadihu anna lahu ruknaini asasaini huma. Dari definisi as-siyam secara istilah syar'i, secara istilah syar'i, yattadihu, maka jelas bagi kita bahwa siam itu memiliki dua rukun dasar. Memiliki dua rukun dasar. Huma, yaitu al-awwal yang pertama, al-imsaku 'anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubisyam. Jadi dari definisi yang disebutkan tadi, dari definisi tersebut kita mendapatkan barakallahu fikum pengetahuan bahwa pada ibadah siam itu memiliki dua rukun yang dasar. Dua rukun yang dasar. Yang pertama, al-imsak anil mufattirat, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ini yang pertama, secara fisik ibadah shaum tersebut seperti ini kaifiahnya, menahan diri dari mufattirat, pembatal-pembatal puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya naam matahari. Wa dalilu hadzal rukni qauluhu ta'ala, adapun dalil dari rukun yang pertama ini adalah firman Allah, fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma timus siyama ilal lail. Maka sekarang gaulilah mereka, yaitu pada malam hari. Wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu, syahidnya di sini, makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian antara benang putih dari benang hitam dari fajar. Maksudnya bisa membedakan antara cahaya fajar dengan gelapnya malam. Nah, cahayanya fajar dengan gelapnya malam. Apabila dia melihat cahaya fajar, sampai dia melihat cahaya fajar. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari, yaitu sampai terbenamnya matahari. Ini dalil dari rukun yang pertama, yaitu menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Wal muradu bil khaitil abyadi wal khaitil aswadi bayanun bayadun nahar wa sawadul lail. Yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam di sini adalah cahaya siang dan gelapnya malam, yaitu cahaya fajar dan gelapnya malam. Asani, yang kedua, rukun yang kedua, rukun yang kedua dari ibadah as-siyam, bi an yaqsuda as-sha'imu bi hadzal imsaki 'anil mufattirati ibadatan lillahi azza wajalla. Yang mana seorang yang berpuasa meniatkan dan memaksudkan dengan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa tersebut, dia meniatkan ibadatan lillah, untuk dalam rangka beribadah kepada Allah azza wajalla. Nah, untuk barakallahu fikum melaksanakan ibadah dalam rangka mengamalkan ibadah kepada Allah azza wajalla. Fa bin niyyah tatamayyazul amalul maqsudatu lil ibadati an ghairiha minal amal. Dengan niat bisa terpisahkan dan terbedakan amalan-amalan yang dimaksud dalam rangka untuk ibadah dari amalan-amalan selain yang dimaksudkan selain dalam rangka untuk ibadah. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya di sini ikhwani fiddin bahwa pentingnya an-niyat di dalam setiap ibadah, dan bahkan an-niyat ini dijadikan sebagai rukun dari ibadah shaum Ramadan. Dijadikan sebagai rukun dari ibadah as-siyam. Tanpa niat maka ibadah shaumnya itu tidak sah. Nah. Dan dengan niat itu pula lah ibadah itu bisa dipilah-pilah. Ini mulai dari sisi maksud tujuan dari melaksanakan amalan tersebut, apakah ini dalam rangka untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk perkara duniawi. Nah. Atau dia melakukan ibadah puasa bukan lillah, akan tetapi hanya sebatas untuk menjaga kesehatan. Anjuran dari dokter untuk dia berpuasa. Naam, barakallahu fikum. Dan seterusnya, niat-niat yang lain, maka dengan niat inilah terpisahkan antara ibadah yang memang diniatkan untuk Allah dengan ibadah-ibadah selainnya yang tidak diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa bin niyyati tatamayyazul ibadatu ba'daha 'an ba'd. Dan dengan niat bisa dibedakan antara jenis-jenis ibadah dengan jenis-jenis yang lainnya. Nah, dengan niat. Nah, ibadahnya secara fisik sama. Sama-sama menahan diri dari mufattirat, dari pembatal, mulai dari fajar sampai terbenamnya matahari. Akan tetapi secara hakikatnya bisa terbedakan dan terpisahkan karena niat. Yang ini dia melakukan puasa dalam rangka untuk shaum Senin dan Kamis misalnya, barakallahu fikum. Yang ini dia melakukan puasa untuk nazar, untuk qada, dan untuk niat-niat yang lainnya. Dengan niat terpisahkan dan terbedakan, barakallahu fikum. Dan hal ini berlaku kepada ibadah-ibadah yang lain. Fa yaqsudu shaimu bihadha siyam imma siyam Ramadan au ghairuhu min anwa'is siyam. Sehingga seorang yang berpuasa dengan puasa ini, maka dia meniatkan imma untuk puasa Ramadan atau puasa yang lainnya dari jenis-jenis puasa yang disyariatkan di dalam agama ini. Nah, dengan niat terbedakan dan terpisahkan antara itu semua. Tanpa niat maka tidak akan terbedakan. Wa dalilu hadzal rukni qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil tentang rukun ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung daripada niatnya. Nah, amalan itu tergantung dari niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Kalimat yang pertama, innamal a'malu binniyat, itu berbicara tentang nilai dari sebuah amalan, nilai dari sebuah amalan. Apakah ini amalan yang baik? Apakah ini amalan yang jelek? Naam. Kalimat yang pertama, innamal a'malu binniyat, ini berbicara tentang nilai sebuah amalan. Barakallahu fikum. Adapun yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa, kalimat yang kedua ini berbicara tentang balasan dari amalan itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Seseorang akan mendapatkan balasannya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan di dalam hadis ini menyebutkan dengan contoh hijrah. Menyebutnya kan dengan contoh hijrah. Faman kana hijratu lidunya yusibuha imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang berhijrah dalam rangka untuk mengharapkan dunia atau hanya untuk menikahi seorang wanita, nam dia pindah dari kota Mekah ke kota Madinah untuk perkara duniawi atau untuk menikahi seseorang di sana, maka balasannya sesuai dengan apa yang dia niatkan dan dia tidak mendapatkan bagian, barakallahu fikum, sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala berupa balasan surga dan yang lainnya. 6. Al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua, hukmu siyami Ramadan wa dalilu dzalik, hukum tentang puasa Ramadan dan dalilnya. Apa hukum dari puasa Ramadan? Nah, faradallahu azza wa jal siyama syahri Ramadan wa ja'alahu ahada arkanil islamil khamsati. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa bulan Ramadan dan menjadikannya, wa ja'alahu, menjadikannya salah satu dari rukun Islam yang lima. Siam Ramadan dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk salah satu rukun dari rukun Islam yang lima. Wadhalika fi qawlihi ta'ala, dalil tentang wajibnya saum Ramadan itu disebutkan di dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, yaitu puasa Ramadan, sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, yang mana Al-Quran tersebut menjadi petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan dari petunjuk, wal furqan, dan pembeda. Faman syahida minkum syahra falyasum, maka barang siapa di antara kalian yang melihat hilal Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Walamma rawahu Walima rawahu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan ini dikarenakan juga apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas lima hal. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat an la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, wa iqamissalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajji baitillahil haram man istata'a ilaihi sabila. Yang kedua adalah menegakkan salat, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kelima, berhaji ke baitullahil haram bagi siapa yang sanggup untuk melaksanakannya. Walima rawahu Talha, dan juga dikarenakan yang diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah, anna a'rabiyan ja'a ilan nabi, bahwasanya ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'irar ra'si, yang mana datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rambutnya terbuka, dalam keadaan rambutnya kusut. Faqala ya Rasulullah, akhbarani madza faradallahu alayya min as-siyam. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Arabi ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rambutnya terbuka dan tidak terikat rambutnya. Dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya min as-siyam. Beritakan kepadaku apa yang Allah wajibkan terhadapku dari ibadah puasa. Qala syahrul ramadhan, kemudian Nabi mengatakan puasa Ramadan. Qala hal alayya ghairuhu, kemudian dia bertanya lagi, apakah ada selain dari siam Ramadan yang diwajibkan untukku? Qala la, Nabi mengatakan tidak ada. Illa antatawwa'a syai'an, kecuali kamu mengamalkan puasa dalam rangka untuk puasa sunnah, untuk puasa mustahab. Barakallahu fikum. Jadi berdasarkan hadis ini ikhwani fiddin, dan dalil-dalil yang disebutkan di atasnya, barakallahu fikum, menunjukkan kepada kita semua bahwa wajibnya ibadah shaum Ramadan. Wajibnya ibadah shaum Ramadan. Jadi dari sini kita sudah mempelajari ada dua dalil di sini, dari kitab dan dari as-sunnah, dari Al-Quran dan dari as-sunnah. Adapun dalil yang ketiga, nam apa yang disebutkan di sini, waqad ajma'atil ummatu 'ala wujubi siyami Ramadan. Dan para ulama umat Islam sepakat tentang wajibnya puasa siam Ramadan. Nam, wajibnya puasa siam Ramadan, wa annahu ahadu arkanil Islam allati ulimat binad-dini bid-darurah wa anna munkirahu kafirun murtaddun anil Islam. Jadi umat Islam sepakat tentang wajibnya puasa Ramadan dan bahwasannya puasa Ramadan termasuk dari salah satu dari rukun Islam, yang mana tentang kewajibannya itu diketahui, dimaklumi. Naam, berdasarkan minad dini bid-darurah, sesuatu hal yang harus dan wajib untuk diketahui, yang mana seorang pun tidak boleh naam bodoh dalam permasalahan ini, yang mana seorang pun tidak boleh mengatakan tidak tahu hukum dari ibadah shaum Ramadan tersebut. Dan tentang pengetahuan tentang wajibnya ibadah shaum Ramadan merupakan suatu ilmu yang sifatnya daruri, yang sifatnya harus. Nah, dan tidak ada alasan bagi seorang pun yang mengatakan saya tidak tahu hukum bahwa ibadah shaum Ramadan ini wajib. Nah, dan ketika seseorang beralasan kenapa dia tidak melakukan ibadah shaum Ramadan, dan dia tidak boleh beralasan, dan alasan tersebut tidak akan diterima dengan dia beralasan bahwa loh, saya tidak tahu hukumnya itu wajib, saya kira hukumnya hanya sunnah atau mustahab. Barakallahu fikum. Ini maksud dengan al-ma'lumah minad-dini bid-darurah. Al-ma'lumah minad-dini bid-darurah, yang mana pengetahuan dalam hal ini sifatnya daruri, yang mana diibaratkan oleh Naam Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ibarat kita mengetahui bahwa api itu panas. Naam, siapa yang tidak tahu bahwa api itu panas? Naam, sampai seperti itunya perkara-perkara al-ma'lumah minad-dini bid-darurah, yang pengetahuannya itu sifatnya daruri, harus. Tidak boleh ada yang bodoh dan beralasan saya tidak tahu tentang hukumnya. Karena hal ini rutin diamalkan oleh kaum muslimin setiap tahunnya. Dan bahkan dikatakan di sini, wa anna munkirahu kafir, dan orang yang mengingkari kewajiban shaum Ramadan ini maka dia kafir. Nah, walaupun dia berpuasa, akan tetapi dia mengatakan hukum shaum Ramadan itu tidak wajib, maka para ulama mengatakan dia itu kafir. Murtaddun anil Islam, dia keluar dari keislaman. Karena kenapa? Karena dia mengingkari suatu hal yang maklumah minad-dini bid-darurah. Suatu hal dalam agama ini yang mana pengetahuannya itu sifatnya itu daruri, harus untuk diketahui dan tidak diterima alasan seseorang yang mengatakan saya tidak tahu hukumnya. Fa sabata bidzalika fardiyatus shaum bil kitabi was sunnah wal ijma. Sehingga oleh karena itu tentang kewajiban ibadah shaum Ramadan ditetapkan berdasarkan dalil dari Alkitab, sunnah dan ijma. Wa ajma'al muslimuna ala kufri man ankarahu, dan kaum muslimin sepakat tentang kafirnya orang yang mengingkari ibadah atau wajibnya ibadah shaum Ramadan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang datang tentang atadarruj atau marahil fi wujub siam Ramadan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.